Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim kita. Mudah-mudahan amalan ibadah kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Masih dengan materi yang sama tentang al-jannah, surga, dan amalan-amalan yang disebutkan dalam ayat ataupun hadis yang dengan sebab amalan tersebut seorang meraih al-jannah, atau biasa yang disebut dengan asbabu dukhulil jannah, sebab-sebab seorang meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-muhafadatu ala salawatil khams, menjaga salat yang lima waktu, menjaga keberlangsungannya, ketepatan waktunya, menjalankan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dilaksanakan dengan berjamaah. Itu cara menjaganya. Kita bacakan hadisnya. Disebutkan yang pertama dalam surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat orang-orang yang beriman. Mereka adalah walladhinahum ala salawatihim yuhafidun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu menjaga sholat-sholat mereka. Menjaga, makna menjaga itu tentunya mencakup semua yang berkaitan dengan amaliyah ibadah sholat, diantaranya tentang tumakninahnya, karena tidak ada sholat tanpa tumakninah. Tidak diterima salatnya seorang tanpa at-tumaninatu. Orang-orang yang menjaga salat, Allah sebutkan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Mereka al-warithun, para pewaris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi, meraih surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Di antara sifat orang yang akan masuk dalam surga Firdaus adalah orang tersebut menjaga ibadah salat. Al-Imam Abu Dawud menyebutkan dari sahabat Abdullah bin Ubadah bin Samit, sulangi Ubadah bin Samit radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan sami'tun nabiyya alaihissalatu wassalam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khamsu salawatin kadabahunna Allahu 'alal ibad, ada lima waktu salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lima waktu ini Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman jaa bihin, barang siapa yang datang dengannya, yakni menunaikan ibadah salatnya lima waktu itu, walam yudayyi minhunna syai'an, dan tidak menyepelekan, tidak merendahkan sama sekali dari amalan ibadah salat tersebut, tidak menyenyakannya, salatnya tepat, waktunya tepat, rukun-rukunnya tepat, seperti yang ditunaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau menyatakan, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Barang siapa yang melakukannya dan dia tidak menyenyakan dan merendahkan salah satu di antara ibadah salat itu, istighfafan bihinna, karena menganggap remeh ibadah salat itu, maka kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah memberikan baginya janji, yani Allah berjanji untuk memasukkannya ke dalam al-jannah. Allah memberikan jaminan kepada orang tersebut yang menunaikan ibadah salat dengan baik dan benar tanpa meremehkan sama sekali, Allah berikan jaminan untuk Allah memasukkannya ke dalam al-jannah. Wa ma lam ya'ti bihinna falaysa 'alaihi 'ahdun 'indallah, barang siapa yang tidak melakukan salat dengan baik, maka Allah tidak memberikan janji kepadanya untuk memasukkan dia ke dalam al-jannah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Hadits ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'. Sebutkan hadits yang semisal dengan itu, Imam Ahmad menyebutkan dalam Musnadnya dari sahabat yang bernama Handal Al-Katib, jazakallahu khairan. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Hadits yang semisal dengan tadi, tetapi dirinci makna menjaga salat. Beliau bersabda, man hafadha ala salawatil khams, barang siapa yang dia menjaga amalan ibadah salat yang lima waktu. Apa saja dijaga? Ruku'ihinna, ibadah ruku'nya. Ruku' salah satu contoh rukun dalam ibadah salat, ruku'nya. Wa sujudihinna, sujud-sujudnya. Wa mawaqitihinna, dan waktu-waktunya. Dilaksanakan fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Bagi laki-laki mengerjakannya dengan berjamaah. Dan itu adalah amalan yang paling dicintai. Ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan salat tepat pada waktunya. Pengertiannya adalah ay fi awwali waqtiha, yakni dilakukan di awal waktunya. Itu menunjukkan dia mementingkan betul ibadah salat. Begitu mendengarkan azan, kesibukan yang lainnya ditunda, dihentikan, segera mengambil air wudu, berpakaian dengan baik menuju ke masjid. Dia mementingkan ibadah salat. Di samping dia mendapatkan pahala salat berjamaah, dia mendapatkan mahabbah minallah, amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi dalam hadis ini menyebutkan menjaga salat itu diantaranya menjaga waktunya. Orang yang tidak melakukan salat dengan berjamaah, dia cenderung mengundurkan waktu dari awalnya, mendengarkan azan tidak kunjung ke masjid. Dan nanti gampang. Kapan? Di rumah. Kapan? Nanti. Ditunda sampai akhir waktu. Sholat duhur jam 2 atau setengah 3 atau bahkan jam 3, karena dia tahu adanya kalau asar jam 3 lebih 10, jam 3 dia baru sholat duhur. Kenapa? Karena dia tidak mementingkan. Sehingga yang dimaksudkan dalam hadis ini mementingkan sholat, menjaga sholat, mementingkan sholat dibandingkan dengan amaliyah yang lainnya. Di antara bentuknya adalah menjaga rukuknya, sujudnya, ketepatan waktunya. Wa'alima annahunna haqqun min indillah. Dan dia mengetahui dengan betul, mengimani dan meyakini bahwasanya salat itu adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh kita sebagai hambanya. Hak Allah itu yang harus kita tunaikan karena Allah memerintahkan salat. Maka barang siapa yang seperti ini, Rasul mengatakan dakhalal jannah. Dalam satu riwayat disebutkan orang yang seperti ini akan masuk ke dalam surga. Au qala, atau Rasul mengatakan wajabat lahul jannah, dia pasti masuk surga. Atau disebutkan dalam riwayat yang lainnya hurima minan nar. Orang yang seperti ini menjaga salat, ruku sujud dan ketepatan waktunya, maka akan diharamkan dari neraka. Hadis ini dihasankan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Sehingga marilah kita kaum muslimin memperhatikan amaliyah ibadah salat kita. Bersegeralah ketika mendengarkan azan, berpakaianlah dengan yang rapi. Khudhu zinatakum minda kulli masjidin. Berpakaianlah dengan pakaian yang indah, yang rapi, yang bersih. Ya. Yang maaf dicium terlebih dahulu bau atau tidak. Kalau bau ketiak, ya gantilah. Kenapa? Karena Nabi betul-betul menjaga hal itu. Nabi menyebutkan man akala thawman fala yakribanna masajidana, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia makan bawang thawm yang akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, beberapa ulama menyebutkan masuk padanya basal brambang, kalau bahasa kita bawang merah yang aromanya juga kurang sedap. Ya. Itu disebutkan oleh Nabi, jangan mendekat masjid-masjid kami. Karena baunya itu akan mengganggu saudara kita yang berdiri di sampingnya ketika sama-sama dalam satu shof. Maka tukarlah pakaian dengan pakaian yang rapi. Dan disunahkan memakai atib. Atib minyak wangi. Hubbiba li min dunyakum manisa watib. Nabi mengatakan diberikan oleh Allah kecintaan kepadaku dari urusan dunia kalian wanita dan minyak wangi. Nabi menyukai minyak wangi dan itu dipakai. Nah, sehingga perhatikanlah kehormatan ibadah salat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, dalam sebuah riwayat yang lainnya Al-Imam Abu Daud menyebutkan dari sahabat Abu Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda inni faradtu ala ummati khams salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud, Allah Subhanahu wa taala berfirman inni faradtu ala ummati khams salawat, aku wajibkan atas umatku salat yang 5 waktu. Wahattu indi ahdan, dan aku berjanji. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepastian, sebuah kepastian. Apa itu? Anna man jaa yuhafidhu 'alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Barang siapa yang menunaikan salat dengan sebaik-baiknya dan dia menjaga waktu-waktunya, maka aku akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Aku akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Wa man lam yuhafidh 'alaihinna fala 'ahda lahu 'indi. Dan barang siapa yang dia tidak menjaga ibadah salat, maka aku tidak memberikan kepastian untuknya masuk dalam al-jannah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Abi Dawud. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, marilah kita sekali lagi mempentingkan, mengedepankan urusan salat dibandingkan dengan urusan-urusan perdagangan kita, peternakan kita, pertanian kita, urusan-urusan yang lain. Itu ditunda. Dan kita mengerjakan salat tepat pada waktunya. Inna salat kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah salat Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Telah ditentukan waktunya masing-masing. Pernah kami sampaikan dalam pertemuan yang telah lewat, agak lama sudah berbulan-bulan karena memang kita hanya sebulan sekali, tentang pembahasan orang yang jelek salatnya dan diancam dengan wail. Wailul lil musallin. Apa itu wail? Wail adalah wadin fi jahannam, satu lembah di dalam neraka jahannam. Lo sirat fil jibal dzabat. Kalau seandainya gunung-gunung di dunia ini dimasukkan ke dalam wail itu, maka akan sirna gunung-gunung itu karena saking panasnya tempat tersebut. Gunung saja menjadi sirna, hilang. Bagaimana dengan manusia? Tentunya sangat menyedihkan kondisinya. Bagi siapa mereka yang terancam dengan wail? Bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang mereka salat tetapi lalai dari ibadah salat. Maksudnya lalai bagaimana? Telah kita sampaikan di waktu itu dalam kitab Al-Kabair. Maknanya dia menunda salat sampai di akhir waktu atau di luar waktunya. Dia tidak salat duhur sampai masuk asar. Dia tidak salat asar sampai masuk waktu maghrib. Dia sholat, namun waktunya diakhirkan olehnya. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak sholat? Tentunya lebih besar perkaranya. Karena itu mari kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai ahli sunnah, sehingga kita terdidik dengan ilmu sunnah. Kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah begitu mendengarkan adzan segera hadir datang ke masjid. Alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla tentang hal ini. Hujan? Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya, di antara sebab-sebab meraih surga adalah al-dhihabu ilal masjidi li'adai salatil jama'at. Berangkat menuju ke masjid guna menunaikan salat berjamaah. Ini termasuk diantara sebab yang disebut oleh Nabi memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah. Alhamdulillah, tambah semangat. Berangkat ke masjid, tambah semangat. Karena terdapat nas tentang hal itu. Kita bacakan hadisnya. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الإمام بخاري ومسلم menyebutkan dalam sahih keduanya, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati akan kesahihannya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Man ghada, barang siapa yang dia berangkat ke masjid di waktu pagi, aw raha, atau dia berangkat ke masjid di waktu sore, adallahu lahu, Allah akan siapkan baginya fil jannah, di dalam surga, nuzulan, hidangan-hidangan yang sangat mewah. Kullama ghada wa raha, pada setiap pagi dan pada setiap sore disiapkan hidangan itu oleh Allah Azza wa Jal sebagai balasan dia ketika di dunia berangkat ke masjid di waktu pagi maupun di waktu sore." Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin dalam syarah hadis ini dalam kitab Riyadhus Salihin, berangkat ke masjid itu dalam rangka apa? Makna pertama hadis ini adalah li adai salatil jamaah, untuk menunaikan salat jamaah, salat dengan berjamaah, pagi, subuh, siang, zuhur, asar, sore, maghrib dan isya, malam. Lima waktu kita berangkat ke masjid. Masuk pada hadis ini. Bahkan saya mengatakan hadis ini yang pertama tafsirnya adalah berangkat ke masjid untuk salat berjamaah. Yang kedua, berangkat ke masjid di waktu pagi maupun sore li talabil ilmi. Li talabil ilmi dalam rangka untuk mencari ilmu, ta'lim. Ini makna yang kedua. Kita kadangkala ada majlis pada salat subuh langsung, atau kajian pagi, kajian jam 8, atau ada pula kajian pada zuhur, ada kajian mungkin pada asar seperti kita ini sore, ba'dia maghrib atau malam hari mungkin ada kajian, kita kadangkala datang. Nah, itu adalah makna yang kedua, datang ke masjid untuk talabul ilmi. Maka mudah-mudahan amaliyah kita ini masuk pada hadis ini sehingga kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, disiapkan untuk kita hidangan yang mewah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadis yang lainnya yang semisal dengan ini, wa akhraja Abu Dawud wa Ibn Hibban, Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, Al-Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasan, ada tiga golongan manusia, kulluhum dhaminun 'ala Allah." Tiga golongan manusia ini semuanya mendapatkan jaminan dari Allah berupa jannah. Di antara tiga orang ini yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah wa rajulun raha ilal masjid, seorang laki-laki yang dia berangkat menuju ke masjid pagi, siang, sore, malam guna menunaikan ibadah salat. Fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka orang itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, hatta yatawaffahu fidkhiluhul jannah, jaminan itu diberikan kepadanya selama dia terus beraktivitas mendatangi masjid guna salat berjamaah pagi, siang, sore, malam terus, hatta yatawaffahu, sampai Allah matikan dia dalam keadaan dia tetap menjalankan ibadah itu, adkhalahullahu jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Masya Allah. Kalau hadis yang tadi berkaitan dengan menjaga sholat, menjaga waktu sholat, jamaahnya. Ini berkaitan dengan berangkatnya seorang di antara kita ke masjid. Sehingga ini amalan besar wahai kaum muslimin, yang harganya kalau seandainya dihargai adalah jannah. Kalau seandainya dikatakan apa hasilnya berangkat ke masjid menunaikan salat jamaah, hasilnya al-jannah. Jadi jangan di nomor kesekian kalikan kalau lagi kau bertok ke masjid. Kenapa enggak ke masjid? Lagi ora kober kok. Akeh sing tuku, tokone rame. Lah kalau rame terus-menerus, bagaimana? Ya ora kober terus, akhirnya tidak pernah sholat ke masjid gara-gara rupiah, uang. Padahal jannah lebih berkali-kali lipat daripada apa yang kau dapati. Apa yang kau dapati paling berapa persennya dari dunia ini? Engkau tinggalkan jannah demi engkau mendapatkan beberapa darahima makdudah. Darahima makdudah yakni bilangan uang yang tertentu. Kalau zaman Nabi dirham-dirham, dinar-dinar, zaman sekarang rupiah. Apa kita akan tinggalkan kesempatan meraih jannah dengan kita berangkat ke masjid menunaikan jamaatan hanya karena sibuk mengurusi duniawiyah? Itu nanti kalau memang itu rezeki gak kemana, tulisi istirahat lagi sholat. Dia akan menunggu kalau memang itu rezekimu. Kemudian kalau seandainya ditakdirkan engkau tutup atau engkau tuliskan sedang sholat, istirahat sedang sholat, toh kemudian mereka belanja ke tempat lain, ya jangan kamu salahkan gara-gara sholat jadi pelanggannya ke lain hati. Ya jangan seperti itu pak. Surga ini, jannah ini yang kau akan dapati ketika engkau menunaikan sholat dengan berjamaah, jaminan dari Allah. Jangan engkau tukar dengan beberapa rupiah saja. Kadangkala kita tidak kuasa karena hal-hal umur duniawiyah. Ya. Yang berikutnya wahai kaum muslimin. Terlebih khusus terdapat nas tersendiri salat subuh dan salat al-asr. Kalau tadi lima waktu tersebut dengan hadis tersendiri. Ini lebih khusus pada dua salat yang Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sallal bardain dakhala al-jannah. Siapa yang salat di waktu dua waktu yang dingin, bardain dua waktu yang dingin, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Kenapa? Apa makna salat al-bardain? Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, salat al-bardain yakni salat subuh wal asr. Salat subuh dan salat al-asr. Syekh mengatakan salat subuh itu dingin dikarenakan akhir malam, yakni belum terbit matahari yang mengeluarkan panas. Al-asr, salat asr, itu dikatakan salat yang dingin dikarenakan itu akhir dari siang. Matahari sudah condong ke arah barat dan sudah terasa bard, terasa dingin, tidak sepanas ketika zuhur. Dua salat ini yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, man sallal bardain dakhala al-jannah, barang siapa yang dia salat pada dua waktu yang dingin ini maka dia masuk surga, salat subuh dan salat al-asr. Bukan berarti kalau demikian ya dua saja salat itu, zuhur enggak usah, maghrib dan isya enggak usah, dua salat saja, subuh dan asr. Bukan begitu maknanya. Tetap kita kembali kepada hukum asal. Salat lima waktu yang Allah wajibkan. Khamsa salawat kadabahunna Allah al-ibad. Lima salat yang Allah wajibkan. Lima-limanya wajib. Tetapi dalam hadis ini khusus penyebutan dua salat, subuh dan salat al-asr. Ya. Adapun hadis yang menyebutkan seberat-berat salat alal munafikin, salatul subuh wal atamah, salat subuh dan salat isya, ini seberat-berat salat bagi kaum munafikin. Kalau ada orang di antara kita salat subuh terlambat terus, susah berjamaah, bangunnya terlambat terus, waspadalah, itu adalah tipu daya syaitan yang menghalangi untuk bisa bangun tepat waktu dan menunaikan salat dengan berjamaah. Terlebih lagi kalau bangunnya selalu di luar waktu, bangunnya jam 6:30 terus, kayak sudah pakai alarm saja itu pak, ya. Sehingga dia sholatnya ya alasannya ini kan baru bangun. Memang boleh sesekali anin naim hati saikid rifal aklam, diangkat pena penulisan dosa dari tiga golongan manusia. Di antaranya anin naim hati saikid, dari orang yang tertidur sampai dia bangun. Artinya apa? Ketika dia memang tertidur tanpa sengaja, dia menunaikan salat ketika dia bangun. Dia hulukan, oh bangunnya jam berapa? Jam 6. Sudah lepas waktu subuh. Segera-segera salat. Ma'dzur, engkau mendapatkan udzur syar'i karena engkau tidak sengaja. Mungkin habis kerja malam, begadang malam, terus engkau bablas tanpa sengaja, bangun jam 6, langsung salat di waktu itu. Jangan kau tunda. Ke belakang ambil air wudu kemudian salat. Boleh sah salatnya. Itu sesekali. Tapi kalau terus menerus, wah itu ada unsur kesengajaan itu. Enggak sengaja. Memang bangunnya jam 6 terus. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya enggak tahu. Ya latih. Pakai alarm atau minta sama istri, kalau pas azan bangunkan, seandainya kok tetap turu, kebiru banyu pak seember. Masa bisa turu wong terus kabeh? Kontangi, diajar itu syaitannya. Jangan engkau berkedok, saya ketiduran, padahal itu adalah syaitan yang menyebabkannya. Hadirin sekalian, yang berikutnya, dalam perkara shaf, di antara sebab seorang mendapatkan al-jannah, memperhatikan shaf. Shaf dalam salat. Di antaranya dalam menutup celah adanya kekosongan di shaf salat. Kita tahu bahwasanya lurusnya shaf dan rapatnya shaf hukumnya apa? Wajib. Yang mengatakan sunnah salah. Itu kan hanya sekedar minta mami salah. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami salah. Luruskan saf-saf kalian. Karena sesungguhnya lurus dan rapatnya saf itu termasuk kesempurnaan dalam salat. Oh ini dalilnya, berarti hanya sekedar kesempurnaan. Sunnah saja. Salah Anda. Kenapa demikian? Karena terdapat di sana perintah. Itu cukup menunjukkan wajib. Apalagi terdapat ancaman kalau ini dilanggar. Itu menunjukkan wajibnya lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, dengan dua taukid, lam taukid dan nun taukid musyaddadah, la tusawwunna sufufakum, sungguh-sungguh kalian harus meluruskan, merapatkan saf-saf kalian. Au kalau kalian tidak mau, la yukhalifannallahu baina qulubikum, Allah akan jadikan hati kalian centrang perenang. Perintah disusuli ancaman, menunjukkan apa? Wajib hal itu. Sehingga barang siapa yang mengatakan itu hanya kesempurnaan, gak apa-apa sholatnya ya agak jarang sedikit lah, ada yang maju dikit, ada yang mundur dikit, tidak ada kesungguhan dalam meluruskan shaf. Yang naas, tahu naas? Kalau bahasa naas itu tidak pas, yang lucu, mau ketawa tapi takut bok nanti dimarahi. Imamnya lugu, sawu shufufakum, fainat tasatu shuf min ta'min salah, sami'na wa ta'na, kan begitu mereka. Tetapi tetap saja shafnya enggak lurus, enggak rapat. Sami'na wa ta'na seremonial saja. Tahu seremonial? Hanya lagu saja. Imamnya juga enggak paham apa makna sawu shufufakum. Jamaahnya juga paham apa makna sami'na wa ta'na. Pada dene bodone melas banget jan imame sawu shufufakum tanpa melihat kakinya lurus apa ndak. Jamaahnya sami'na wa ta'na tetap bae longgar pak. Waduh. Ini yang bodoh siapa jane? Yang bodoh guru mereka yang tidak bisa mendidik. Karena memang hembusan diantara syubhatnya itu hanya sedar sunnah. Kalau lurus dan dempet, risih. Ngerti risih, Pak? Lurus, dempet, risih, malah justru tidak bisa khusyuk. Terus kepriwe? Ya aja dempet lah. Syubhat syaitan itu. Kalau yang dempet kakinya, berarti tidak khusyuk. Berarti lebih baik mana? Khusyuk atau dempet kakinya tanpa khusyuk? Lebih baik mana, Bapak? Lebih baik dempet kakinya, rapat kakinya, dan khusyuk. Karena dua-duanya diperintahkan. Jangan Anda terpancing dengan milih mana. Ya. Milih dua-duanya jelek, dipilih, Pak. Harus. Nah, hadis yang akan kita baca. Menutup celah dalam shaf. Faqad akhraja Ibnu al-Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya, yusallun, mereka berselawat, alal ladzina yasiluna sufuf, kepada orang-orang yang menyambung saf-saf dalam salat. Ya. Wa man sadda furjatan, dan barang siapa yang menutup celah, kekosongan dalam saf salat tadi, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya, Allah akan bikinkan untuknya rumah yang mewah dalam surga. Man sadda furjatan, barang siapa yang melihat adanya celah kemudian dia tutup, maka banallahu baitan fil jannah, Allah akan bikinkan bagi dia rumah di dalam surga. Wa rafa'ahu biha darajatan, dan Allah akan tinggikan derajatnya. Hadirin sekalian, misal seperti umpamanya rapat saf depan, kita alhamdulillah melakukan itu, rapat saf 2-3 sampai akhir, tiba-tiba ada orang yang batal. Keluar dia otomatis mengambil air wudhu. Ada kekosongan di depanmu. Maka yang di belakang ini diberikan kesempatan untuk meraih saf yang lebih baik di depannya, maka dia maju ke depan. Walaupun melangkahkan kaki, tetapi tidak banyak, dekat saja, cet maju ke depan. Ini prakteknya dan ini wajib. Kalau yang belakang tidak kunjung maju, kita mengerti ilmunya, harus ditutup ini celah. Yang di belakang kok enggak maju-maju? Siapa orang ini? Jahil betul. Dikasih kesempatan saf yang lebih baik malah enggak mau. Maka harus geser ke arah imam. Yang batal sini dari sana ke sini. Yang batal sini dari arah sini. Ini wajib. Nabi mengatakan man wasala safan wasalahullah. Barang siapa yang dia menyambung saf, Allah akan menyambung bagi dia kebaikan. Wa man qata'a safan qata'ahullah. Barang siapa yang memutus saf, Allah akan putus kebaikan bagi dia. Dan mendapatkan keutamaan ini, di depan ada yang kosong, langsung maju ke depan, tutup. Maka Rasul mengatakan, man sadda furjatan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup kekosongan dalam saf, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah dalam surga. Wa rafa'a bi darajah, dan Allah akan angkat derajatnya dengan sebab itu. Kalau ada yang bertanya, "Deng, salat pada melaku ya? Kenapa melaku kabi, Pak? Yang ini maju ke depan, otomatis yang belakang maju lagi. Maju lagi. Deng, pada melaku ya?" Apakah itu tidak membatalkan salat? Tidak, karena gerakannya tidak begitu banyak. Kalau jauh, antum salat di situ. Sutrohnya orang. Ada sutrohnya yang enggak boleh salat tanpa sutroh. Sutrohnya orang. Lah orangnya pergi kamu bingung. Oh, ini sutrohnya bergerak mengumpung, Pak. Ya. Bagaimana? Depannya jauh. Kanan kiri jauh. Ya sudah. Engkau tidak berdosa karena engkau tidak sengaja-sengaja salat tanpa sutroh. Kecuali kalau dekat baru engkau mendekat ke arah sutrohnya. Itu berkaitan dengan apa? Sutroh. Adapun kalau salat berjamaah maju ke depan bergerak menutup saf yang kosong, hukumnya wajib. Sehingga kaum muslimin yang banyak itu yang salatnya centrang perenang, kasihan mereka. Tidak menyambung saf padahal itu dipuji oleh Allah, didoakan kebaikan oleh malaikat, mereka safnya malah renggang. Itu dilarang. La tada al furujal li syaitan, jangan engkau biarkan celah bagi syaitan. Karena syaitan akan di situ mengganggumu, bukan syaitan di situ untuk ikut sholat. Kayak dulu pernah ada orang yang mengatakan kayak gitu, biar saja sholat di situ, ung syaitan ingin ikut sholat kok nggak boleh. Itu ngawur, Pak. Mana mungkin syaitan beribadah kepada Allah, syaitan kafir. Syaitan sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Maka hadirin muliakan, ini ibadah salat. Mari kita tegakkan hal ini dalam salat-salat kita. Rapatnya saf, lurusnya saf. Perhatikan Nabi sampai mengatakan al-ka'b bil-ka'b, mata kaki dengan mata kaki. Berarti apa? Isyarat yang diluruskan adalah tumitnya. Bukan ujung jari jempol. Kaki kita beda-beda loh panjangnya. Lihat ukuran sepatu itu. Ada yang 30, 31, 32, 35 bahkan. Pokoknya jauh banget, Pak. Ya, kalau lurusnya jempol, tidak lurus mata kaki. Tapi kalau yang diluruskan mata kaki atau tumit, akan terjadi lurus. Gitu. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan di bulan yang akan datang berkaitan dengan hal ini. InsyaAllah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.